¿Eh? Hadirin sekalian, kenapa kita ini puasa rata-rata yang di depan saya muka-muka ini kan muka-muka 20, 30 ya. Ini ada yang sudah 20 kali puasa. Kalau saya sudah hampir 40 kali puasa. Kira-kira antum dikirim perusahaan untuk training 20 kali enggak pinter-pinter dia Pak No. Eh? Kira-kira antum dikirim ke Jepang. Mereka kan yang dipilih gaya racing. Ya. Jundal-jundil, jendat-jendit, gebek-gebek, mencolot. Aida. Itu yang dicari. Rakaat pertama surat langganan inna ayat kedua rakaat kedua kulhu. Bahkan ada yang lebih parah, rakaat pertama yasin Allahu akbar, masyaallah. Rakaat kedua toha Allahu akbar, toha ama yasin Allahu akbar. Adat. Makanya antum lihat jamaah masjid membludak minggu pertama. Minggu kedua, ketiga sudah ketahuan penduduk asli masjid. Oh, asli ini ya Mas ya. Iya. Allahu akbar. Hadirin sekalian, puasa dalam istilah Islam itu menahan. Menurut bahasanya, makanya Maryam ketika nazar tidak bicara, menahan tidak bicara, inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Menurut istilah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum, tidak menggauli istri dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, niat takarrub kepada Allah. Dan puasa itu ada dua macam. Puasa wajib itu ada empat. Ramadan, qadha, kafarat, nadhar. Ini wajib. Nadhar itu wajib. Makanya pendapat yang kuat, nadhar itu makruh, yang mendekati haram. Karena Rasulullah mengatakan innahu la ya'ti bi khair, nadhar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu dikeluarkan dari orang bakhil. Ya bakhil, mau infak aja nunggu suaminya sembuh dari sakit. Bakhil enggak? Mau iktikaf aja nunggu anaknya lulus dari UI masuk ITB, bakhil enggak? Infak-infak aja. Allah dipancing, kasih umpan. Nah. Tapi kalau sudah nadar, wajib dipenuhi. Ini nadar itu nagani. Puasa yang kedua adalah sunnah. Ada Dawud. Ada Senin Kemis, Masya Allah. Kenapa Senin Kemis dianjurkan? Karena itu saat pintu surga dibuka, rahmat diturunkan, amal manusia diangkat. Makanya Rasulullah mengatakan tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushrik bihi syai'a illa rajulun bainahu wa baina akhi shahna faqila andiru hatta yasfaliha. Allah membuka langit, maksudnya surga, setiap Senin dan Kemis. Dan mengampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah. Kecuali dua orang yang keras. Tunda dulu sampai akor. Makanya orang yang enggak akor itu bahaya. Putus silaturahmi itu amal yang enggak diangkat. Makanya Rasulullah itu paling senang puasa Senin Kemis. Karena pengin senang amalnya diangkat. Pas puasa. Puasa lagi Ayyamul Bid, Masya Allah. Telah terjadi penelitian di Universitas Miami, meneliti antara gravitasi bumi dengan pengaruh temperamental manusia pecandu narkoba telah ditemukan cukup akurat hasilnya, bahwa rata-rata temperamental, emosional, pemarah dan pecandu narkoba itu kumat tanggal 13, 14, 15. Kenapa? Pengaruh gravitasi bumi. Jangankan darah manusia, laut aja pasang. Makanya dikendorin pakai puasa. Cantik. Makanya yang suka ya marah itu puasa. Antum cek aja suami istri tengkar rata-rata tanggal berapa? Itu 13, 14, 15. Karena darah itu kental, ditekan gravitasi bumi. Nah, tanggal 16 netral, makan minum, 17, 19, 21 dibekam. Makanya Rasulullah merekomendasikan bekam tanggal berapa? Ah, itu. Jangan sampai bekam. Jibril itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj sampai mesen, Muhammad perintahkan umatmu untuk bekam. Tapi bekam yang benar, jangan asal-asalan, yang penting bisa ngeluarin darah. Nyamuk mah bisa. Itu pakai ahli, ini medis kok. Dokter aja pakai ahli kok. Antum main suntik begitu. Main ngobatin orang enggak bisa, ya. Terus kemudian di sana ada puasa insidental, Arafah, Asyura, baik. Nah, hikmah puasa saya akan sebutkan secara cepat di halaman 2 atau 3 dari buku saya, menangkal godaan setan. Kan gini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Maksudnya di sini makin darah menguat, makin setan itu menguat. Kenapa? Dari syahwat. Tuh. Makanya hadirin sekalian, pemicu utama neraka itu syahwat. Kan di situ pintunya setan. Sehingga Rasulullah mengatakan innal jannata huffat bil makarih. Surga itu dikelilingi enggak enak. Enggak enak ngaji seperti ini, enaknya apa? Nongkrong aja enggak ada permen. Enggak ada cendol, ya kan gitu. Bisa ngerokok, ya. Apalagi kadang-kadang disindir-sindir. Sholat enggak enak, tahajud apalagi antum bangun jam 2:30. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi syahwat. Sehingga Rasulullah mengatakan as-shaumu junnatun yastajinnu biha minan nar. Puasa itu tameng, tameng seorang hamba dari neraka. Kenapa? Karena pemicu utama neraka syahwat, pengendali utama nafsu adalah apa? Puasa. Maka yang puasa terkendali nafsunya, terhindar dari neraka. Hadirin sekalian, puasa itu bukan yang penting gak makan gak minum. Ini yang terjadi. Yang ada itu kan yang penting gak batal puasanya. Kalau model puasa kita seperti itu, Pak, mendingan anak kita jam 5 masih main bola, kita udah lemes. Buat kita bagaimana pahala puasa tidak batal? Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis as-shaumu junnatun ma lam yahrikha. Puasa itu tameng selagi tidak merobeknya. Kalau sekarang tameng itu bolong-bolong, jebol-jebol, robek, pecah, untuk apa kita buat perang menangkis musuh? Enggak bisa. Dan sobeknya dengan apa? Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan keji, ini perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh puasanya. Mau makan, mau minum, enggak makan, enggak minum, sama aja. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, "Rubba sha'imin laisa lahu min as-siyam illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dahaga. Ini yang terjadi. Coba bayangkan hadirin sekalian, orang gaya puasa pagi cuci mata jalan-jalan. Apanya yang dicuci? Kudang pahala iya. Nanti sore ngabuburit bablas. Coba diawali dengan ditutup pakai apa? Padahal Rasulullah mengatakan laisa siyamu minal akli wasyurb, puasa itu bukan dari makan minum tok, walakin nasiyam minal lahwi warrafas, dari kesia-siaan dan kekejian. Sehingga mata perlu dipuasai, telinga perlu dipuasai, semuanya. Nah, kalau seperti ini insyaallah puasa kita akan membuahkan, membuat rohani makin bening. Kenapa? Sedikit makan akan membantu seorang hamba bergegas dalam kebaikan. Makanya antum kalau enggak percaya, coba nanti habis taklim ini antum makan martabak telur terus apa? Mie goreng, terus tidur, bangun coba. Bisa? Berat. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku hidup selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Dan itu jari saya masukkan ke dalam mulut untuk saya muntahkan. Kenapa? Kata beliau, kekenyangan membuat badan menjadi berat. Berat. Ya. Hati menjadi keras, kecerdasan menjadi hilang, mengundang tidur serta melemahkan makan. Sekarang ini masya Allah, hidup ini cenderung enak. Ya. Kalau zaman dulu sudah susah perang, susah perang. Itu tapi badannya mereka settle. Ya. Itu sekarang kita diajak seperti saya. Itu kan, kalau Rasulullah itu kan lebar atas, kecil bawah. Nah saya kecil bawah, lebar atas. Ini lebar bawah, kecil atas. Karena enggak pun coba antum bawa pedang mas yang milik Ali bin Abi Thalib, antum gini aja 10 menit itu kemeng kok, kemeng. Coba antum pernah enggak bayangin sahabat-sahabat termasuk Rasulullah perang Uhud itu dari pagi sampai ini mah nyabet orang. Lo kita gini aja itu kemeng. Itu. Kemang. Lo pedangnya itu panjangnya 1,5 meter, ada yang 2 meter kok. Itu. Ini kita mengendalikan amarah dan ini. Makanya Sufyan bin Sulaim mengatakan, akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya dan hawa nafsunya menjadi tuhan. Ini rujukan agama. Sekarang nafsu agama, agama nafsu. Nafsu itu agama, hawa nafsu. Makanya Allah mensifati Rasulullah, Allah mensifati Rasulullah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah itu sifatnya tidak pernah bicara atas dasar nafsu, tapi wahyu. Karena siapa yang bicara dasarnya nafsu, menyimpang batil, ujungnya neraka. Siapa yang dasarnya wahyu, ujungnya kebenaran, dan nanti hasilnya adalah surga. Bicara itu cuma dua. Bicara atas dasar nafsu, bicara atas dasar wahyu. Membentuk pribadi amanah. Anda usah jauh-jauh, antum sekarang zuhur, siang-siang, kelaparan, kehausan, berani masuk kamar, minum, makan. Ya? Kenapa enggak berani? Amanah. Sekarang sulitnya apa? Enggak ada orang, antum masuk aja kamar, pura-pura ngelemes. Itu. Apalagi badannya puasa enggak puasa sama aja, krempeng. Udah ya Allah mas, pagi ini, puasa hari ini berat banget ya mas ya. Padahal habis makan. Iya, enggak ada. Makanya dari salian kenapa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ashiyamu li wa ana ajzibi." Puasa itu milikku. Di antara sekian ibadah yang paling sulit untuk diriakan itu puasa. Antum mau pamer apanya puasa? Lemesnya. Apanya? Sulit untuk di kalau bacaan Al-Qur'an bisa dipamerkan, apalagi dakwah bisa dipamerkan, apapun sedekah. Makanya yang disebutkan oleh Rasul kali masuk neraka itu bukan orang-orang jelek di dalam zahirnya. Yang merusak, yang menghancurkan adalah riya. Dan sekarang zaman banyak pamer. Bisa nangis dikit aja dipamerin di TV. Dimasukin di video, diupload di YouTube. Ya, bisa doa khusyuk aja dipoto. Wah, Mas foto. Oh. Padahal enggak berdoa. Masyaallah, bohongin orang. Itu. Padahal ulama-ulama salaf coba bayangkan, ada di antara mereka 40 tahun puasa, istrinya enggak tahu. Bagaimana caranya? Dia kerja, keluar dari rumah memang apa? Sebelum subuh dibekali nama istrinya buat sahur. Istrinya meyakini ini adalah sarapan. Dia pulang sebelum maghrib, nyampe rumah mandi, azan, buka puasa. 40 tahun seperti itu dia kerja, istrinya enggak tahu puasa. Siapa yang dipuji oleh Allah menangis? Siapa, Pak? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Siapa? Rajulun dzakarallaha khalian wa fadat 'ainah. Orang yang menzikir kepada Allah sendirian menangis karena Allah. Makanya dan salian ainani lan tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Enggak mudah kan, Pak? Enggak mudah menangis. Dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keduanya ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga perbatasan negeri Islam. Makanya katanya Ibrahim Al-Kattan, nangis itu ada 10, 9-nya riya, yang benar ikhlas itu 1, terjadi 1 tahun sekali, itu sudah terlalu banyak. Sulit menangis karena Allah. Orang yang menangis kadang-kadang hanya sekedar iba. Menangis karena ketersentuhan hati sedang plong. Menangis karena takut. Menangis karena musibah. Menangis karena kecewa. Menangis karena kaget. Termasuk istri kaget suaminya menikah. Nangis. Apakah ibadah? Tidak. Mengendalikan marah, membentuk pribadi amanah, melatih disiplin profesional, masya Allah, Pak. Coba bayangin umat Islam ini disiplinnya. Sahur bareng, buka bareng. Kurang 5 menit buka belum, enggak ada yang berani. Walaupun bupati, apalagi presiden, enggak berani. Enggak berani, masya Allah. Cuman sayang, nilai-nilai indah seperti ini tidak ditransfer dalam kehidupan. Kedisiplinan puasa ini kenapa kita tidak bawa ke kantor? Amanah puasa ini kenapa kita tidak bawa pada prinsip-prinsip kerja kita? Ya, ini yang jadi masalah. Ya. Terus mencetak manusia jasmani rohani. Umar bin Khattab mengatakan, waspadalah dari makan kenyang, karena hal itu membuat malas sholat, merusak badan, mengakibatkan penyakit, dan Allah membenci tokoh agama yang suka kekenyangan. Oh, lihat. Bersikaplah sederhana dalam hal makanan, karena demikian itu lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari sikap foya-foya, dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba yang hancur melainkan telah setelah mengutamakan syahwatnya di atas agamanya. Makanya masya Allah, Ibnul Jauzi menjelaskan hadis Rasulullah, hendaknya kita makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kata beliau, kalau seandainya Sokrates dengar dan tahu hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Kenapa? Karena ternyata hadirin sekalian, makanan itu kalau sudah masuk ke dalam perut bersama air, itu nanti mengembang beberapa saat sepertiganya. Makanya kalau antum separuh makan, separuh minum, antum lihat giliran terawih, mangap dok, kagak bisa berdiri. Gitu kan? Kenapa? Karena sepertiga yang nafas ini sebetulnya untuk apa? Untuk pengembangan makan bersama minum tadi. Kayaknya antum habis makan setengah jam langsung, aduh, kok sebah banget dia. Makanya di sini saya kasih jurnal juga, cara untuk puasa. Antum sahur bangun jam 2:30 untuk sholat tahajud. Kalau bisa qiyamul lail di akhir malam lebih utama daripada antum terawih ke masjid. Walaupun terawih ke masjid tetap ada keutamaannya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba qiyamul lailatin kullih. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka ditulis seperti qiyamul lail pada waktu semalam suntuk itu. Makanya biar sekarang 11:21 antum ikuti sampai selesai. Ya, enggak ada masalah. Bahkan dua-duanya ada riwayatnya, dijelaskan panjang lebar riwayat tersebut oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari-nya. Ya. Intinya siapa yang ingin panjang rukuk sujud dan qiraahnya, maka 11 pas buat dia. Siapa yang sekarang ingin ringan sujud rukuk dan bacaannya, 21. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz yang menukil dari beberapa ulama. Yang enggak ada madhabnya itu 11 cepat itu loh, Pak. Itu enggak ada madhabnya itu. Itu. Coba bayangkan sekarang 11 rakaat inna kulhu, walaupun kadang-kadang ada sebagian orang enggak konsisten, ya, giliran Ramadan begini pindah madhab, ya. Loh, Mas, kok pindah, Mas, organisasinya? Iya, Pak. Ana pengin yang cepat, yang 11 gitu kan gitu. Pindah madhab. Alasannya lebih lucu, Pak. Kalau 11 itu tarawih orang-orang kota, kalau 21 orang kampung. Masya Allah, madhab kota sama kampung katanya. Aduh, aneh aja. Profesor Dr. McFadden berkata, setiap manusia membutuhkan puasa meskipun tidak sakit. Kena pengendapan makanan, racun makanan dan obat-obatan dalam tubuh membuat orang seperti sakit sehingga mengganggu aktivitas dan gerakan tubuh. Contoh aja, alhamdulillah ini sehat-sehat. Coba dicek kolesterolnya. Asam uratnya, pengendapan makanan, minuman, bahkan termasuk saus, masuk sosis, masuk semua ngendap jadi racun. Nanti puasa dipuasain insya Allah. Makanya antum perhatikan, orang puasa saat-saat sehatnya jam berapa? Jam 4:05. Makanya badan fresh, tidur enak. Enak. Karena kalau dicek kolesterol netral, ya, lagi bagus-bagusnya, asam urat bagus-bagusnya, trigliserid bagus-bagusnya, sehat, pikiran plong, fokus, rohani sedang sehat, tidur, kan gitu. Maka keutamaan yang paling menonjol puasa itu tidur enak. Makanya sampai ada hadis palsu, naumus shaim al ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi yang enggak benar, pagi tidur, siang tidur, menjelang buka tidur. Anda enggak benar, ya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Sekarang hadirin sekalian, keutamaan puasa ya perisai syahwat enggak usah saya sampaikan. Nah, sekarang masuk ke dalam menyambut Ramadan. Ini jam berapa? Isya. 15 ya. Oke, masih. Kalau bola ini bisa masuk dua ini. Baik, Ramadan datang hati pun senang. Pak, umur bukan di tangan kita. Kita tidak tahu, termasuk saya, apakah sampai Ramadan, walaupun kurang 1.5 bulan. Wallahi ya ikhwan, kurang 1 hari pun ada yang meninggal dunia. Ya, bersyukurlah. Orang yang dihantarkan umurnya oleh Allah sampai Ramadan dalam keadaan prima, siap mental berlaga. Karena Rasulullah SAW sendiri sampai memberikan kabar gembira, atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang di tengah kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Barokah. Barokah itu tambahnya kebaikan. Lihat kebaikan kita di dalam bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran kita bertambah. Makanya kita target. Di antara ulama-ulama salaf dulu, Pak, kalau sudah masuk Ramadan, menghentikan semua aktivitas. Apalagi duniawinya, ngajarnya aja ditinggal. Fokus untuk Al-Quran. Karena memang syahrul ramadhan alladhi unzila fil quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara mereka diriwayatkan seperti Imam Asy-Syafi'i, khatam di luar Ramadan, di luar tarawih sekali, di dalam salat tarawih sekali. Nggih. Okay? Abu Bakar At-Tublusi, Pak. Kalau siang puasa, kalau malam khatamkan Al-Quran. Makanya ketika badannya dicabik-cabik oleh tentara Syiah ketika itu, keluar bacaan Al-Quran dari sela-sela daging tulangnya. Imam Abu Hanifah tidak pernah wudu salat subuh. Bahkan salat subuh menggunakan wudu isya. Aktivitasnya salat, mudarosah, terus kemudian muhasabah, evaluasi, ilmu, qiyam, salat subuh. Ini mereka. Aktivitas kita sekarang, Pak, lebih banyak disita oleh dunia. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita doa, Allahumma rabbana la taj'al ad-dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini urusan utama kita. Coba persiapan camping kayak apa, jalan-jalan kayak apa, trekking kayak apa, klub sekarang safari kayak apa. Sekarang persiapan sholat asal. Bahkan diantara mereka tega masuk sholat pakai kaos oblong. Tulisannya juga gitu, wajah yang macam-macam itu. Atau pakai, masya Allah, itu topeng. Persiapan Roma. Kita ngad, masya Allah, Husain, Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib yang digelari Zainul Abidin. Makanya memberi nama anak Zainul Abidin tidak boleh. Jangan melototin saya ya. Dulu bapak ngasih nama anak masih bayi, gak bisa nolak. Ngingin gitu. Dia ketika sholat, Pak, sedang wudu itu muka kulitnya menguning. Ditanya, wahai Zainul Abidin, kenapa kamu seperti pucat seperti ini? Apa kamu gak tahu siapa yang kita akan hadapi sekarang? Coba persiapan orang ketika mau dipanggil ke istana, atau dipanggil ke balai kota, atau dipanggil oleh manusia besar, masya Allah, ganti pakaian bahkan baru, sementara menghadap Allah asal. Inilah yang menjadikan kita itu tidak dekat dengan Allah. Kita kurang menghargai Allah, kita kurang memuliakan Allah. Bahkan maaf, sampai hari ini ada muslim yang kurang bisa menerima Allah menjadi Tuhannya. Makanya di sini rahasianya kenapa diikrarkan pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Karena itu, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, di surga ini ada dunia. Siapa yang tidak masuk surga dunia itu tidak akan pernah masuk dunia di ini, surga di akhirat. Yaitu apa? Ketenangan hati bersama Allah dan mau menerima Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Karena berkah faradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan puasa atas kalian. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu langit, walam tughlaq dibuka pintu langit, walam tughlaq wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan dibuka ditutup pintu neraka jahim. Maksudnya dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu syaitan. Lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan itu ada semalam lebih baik daripada seribu bulan. Faman hurima khairuha, barang siapa yang tertahan kebaikannya, dihalangi kebaikannya, faqad hurim, maka dihalangi kebaikan-kebaikan yang lain. Pak, sekarang saya tanya sama antum. Kalau di bulan Ramadan, di dalam hadis yang lainnya juga, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, kalau sudah di awal malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu pimpinan-pimpinan jin, berarti yang kecil-kecil, kerucuk-kerucuk masih lepas. Makanya orang yang imannya ecek-ecek kena, ya. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, ditutup semua pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Pertanyaannya, insya Allah dapat hadiah. Loh, udah dingin duluan ya, masya Allah. Kalau di luar Ramadan, pintu neraka dibuka apa ditutup? Kan di dalam Ramadan ditutup semua. Berarti kalau di luar Ramadan, dibuka. Pertanyaan berikut, kalau pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan dibuka apa ditutup? Ditutup, buka, buka tutup. Dibukanya cuma hari Senin dan tadi. Kalau bulan Ramadan total siang malam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di awal Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ditali setan, dan ada panggilan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin baik, ayo lanjutkan, wa ya baghiyash syarr, orang yang ingin keburukan, tahan. Walillahi utaqa, Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan minan nar, dari neraka, wa dzalika kulla lailatin, itu setiap malam. Hadis ini menunjukkan hadis yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 ketiga maghfirah, 10 ketiga kedua maghfirah, ketiga itqun minan nar, ini dhaif, di samping memang sanadnya dhaif. Jadi hadis yang tersebut dhaif dari sisi sanad dan matan. Matannya bertentangan dengan hadis ini. Sanadnya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Allah memerdekakan hamba-hambanya ini sejak awal malam Ramadan sampai akhir, dan itu terjadi pada setiap malam. Sekarang sambut Ramadan dengan kesolehan. Ayo, yang ingin berbuat jahat hentikan, yang ingin tobat mulai. Pak, Rahman Rahimnya Allah. Makanya Ramadan ini syahrut taubah, bulan pertaubatan. Kesalahan kita 70 tahun bisa diampuni oleh Allah dengan kebaikan tobat satu hari. Coba cari Tuhan selain Allah yang bisa seperti itu. Dan kebaikan kita sehari tidak bisa dihapus dengan kesalahan kita 70 tahun. Coba hadirin sekalian, kalau kebaikan-kebaikan kita digerus dengan kemaksiatan dosa kita, habis. Apalagi Allah memiliki sifat la ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak tidur, enggak ngantuk. Dan kata Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam. Dan Pak, kesalahan sama Allah dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Saya tanya sama antum semua, baca istighfar sambil tidur-tiduran boleh? Sambil naik motor? Di masjid, di jalan? Bahkan katanya Imam Al-Hasanul Basri, perbanyaklah istighfar di masjid-masjid, di tempat makan, dimanapun, di pasar-pasar kamu. Karena tidak tahu pengampunan Allah itu jatuh kapan, di mana. Tapi coba antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran, sambil naik kendaraan, Pak, maafin gue ya, kurang ajar loh, siapa tadi? Antum datangin malam tidur, antum datangin siang katanya di kerjaan. Sulit, makanya kesalahan manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Kesalahan sama Allah dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Makanya kalau ada hamba keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, patut didoakan buruk oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah naik mimbar mengatakan apa? Amin, amin, amin. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, engkau tadi naik mimbar dan mengatakan amin, amin, kenapa? Tadi Jibril datang kepada saya mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang masuk Ramadan dosanya tidak diampuni, amin." Coba bayangkan, antum enggak takut didoakan buruk sama malaikat Jibril? Yang aminkan siapa? Saya. Kalau antum saya sumpahin masih pede. Kalau saya doakan buruk, antum mungkin masih napas, ah paling juga enggak dikabulkan tuh doa ustaz. Ini yang berdoa Jibril yang mengaminkan Rasulullah, amin. Ibarat orang sekarang kaya raya, Pak, datang kepada seluruh masyarakat, "Wahai saudara-saudara, silakan Anda makan minum ke rumah saya 24 jam. Kok di luar sana masih ada yang kelaparan? Yang salah siapa? Ya enggak makan. Makanya syahrut taubah, syahrut sedekah, ya. Masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Ya. Terus kemudian berbekal mental prima, yuk kita siapkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya, maaf. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka kamu, kamu akan pasti mati. Dan subhanallah, umur manusia termasuk Muhammad, Nabi Muhammad SAW 60 tahun, 70 tahun. Udah azan. Udah. Iya, oke. Biar ada jeda cukup karena sudah dikumandangkan azan. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah ba'dal azan biiznillah. Raja Bandung 1476 kHz. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Raja Bandung 1476 kHz. Raja Bandung 1476 kHz. Hendaknya begitu dipuji orang, kita membaca doa yang biasa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa doa dipuji orang? Coba siapa yang tahu? Kayaknya nggak pernah dipuji orang di sini. Karena kan kalau sering dibaca berarti insya Allah masih ingat dong. Apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, ini sekali doa ini. Ya Allah, janganlah kau hukum aku disebabkan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Jadi jaga hatiku, jangan sampai aku lalai sehingga aku riya. Janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka lontarkan. Lalu yang kedua, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Jadi jadikanlah aku lebih baik daripada pujian yang mereka sampaikan. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku yang mereka tidak ketahui. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin.

berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Raja Bandung 1476 kHz. Kenapa Pak Ganjil ini? Kenapa? Kalau Ramadannya 30 baru 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Ramadannya cuma 29, 20, 22, 24, 26, 28. Nah, ganjil enggak nih? Ganjil. Hitung-hitungnya yang benar. Gitu. Dan untuk masalah akhir Ramadan, kita juga enggak tahu 29 apa 30, ru'ya. Ya. Pokoknya bulan itu jangan diomongin. Belum keluar udah diomongin. Masalahnya bulan enggak bisa ngomong. Ya. Kalau bisa ngomong kita tanya, bulan lo mau keluar tanggal berapa? Enak. Ini masalahnya bulan kagak bisa ngomong. Udah tunggu aja. Kelihatan puasa, enggak kelihatan tidak. Kelihatan Ramadan ini hari raya, enggak kelihatan besoknya. Tuh. Allah memerdekakan hamba, menebar ampunan, balasan pahala tanpa batas, hukum puasa ya, itu wajib. Dan Ramadan puasa dulu diwajibkan melalui tahapan 3. Pertama yang diwajibkan itu Asyura. Kemudian setelah itu diwajibkan puasa Ramadan dengan pilihan. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kemudian ditetapkan permanen puasa wajib sehingga Asyura ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan kewajibannya, tetap sunnahnya. Dan cara puasa pun melalui 2 tahapan. Tahapan pertama berat. Orang itu kalau sudah tidur enggak boleh makan lagi. Makanya Qais ibn Sirmah pernah maghrib pulang enggak ada buka, istrinya cari makanan, balik ketiduran, ini enggak boleh makan kecuali besoknya, akhirnya pingsan. Makanya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tuh. Kemudian Ramadan kaitannya dengan fadilah ya, tadi termasuk golongan syuhada. Kata Rasulullah SAW, ja'a rajulun ilan nabi, ada orang yang datang kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, araita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatul khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadhan wa qumtuhu famimman ana. Ya Rasulullah, kalau saya bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat lima waktu, membayar zakat, puasa, dan sekaligus qiyamnya, saya termasuk golongan apa? Minas siddiqina wasyuhada. Masya Allah. Ya. Ancaman orang yang tidak puasa tadi berat sekali. Siapa yang tidak puasa tanpa udzur, maka nanti di akhirat dicincang oleh Allah, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan kanan kiri muka, mulut dan mata sobek-sobek. Padahal itu hanya sengaja membatalkan puasa beberapa saat sebelum buka, beberapa saat sebelum matahari terbenam. Itu dicungkirkan oleh Allah, kepalanya di bawah, kakinya di atas, sobek-sobek keluar darah. Bagaimana yang tidak puasa sejak dari awal, Pak? Sobeknya kemana, sampai mana itu? Itu, Masya Allah. Makanya ajib ada orang Islam yang enggak puasa. Nah, menentukan awal akhir Ramadan di Indonesia ini cukup bagus sebetulnya dengan cara isbat. Isbat itu mendasarkan atas apa? Ru'yah. Hisab dijadikan pertimbangan awal. Kira-kira nanti gitu loh, Pak. Tapi giliran nanti pas penentuannya dilihat. Hisab buat untuk ngira-ngira. Ketetapannya dengan isbat, yaitu pemerintah. Dan jangan sampai masalah ketentuan awal akhir Ramadan ini diswastanisasikan. Enggak bisa dikelola oleh swasta. Organisasi atau apalagi. Coba kalau awal akhir Ramadan dikelola oleh swasta, oleh ormas, Masya Allah, Idul Fitri berapa kali, Pak? Itu. Yang untung saya, khutbah terus, gitu. Enggak ada untungnya. Ada itu Ustaz pernah konsultasi ke saya. Ustaz, ini kan ada perbedaan. Anda diundang dua-duanya, antum mau datang. Gimana menurut antum kalau datang? Rakus banget ini. Udah, diem deh. Ya, antum harus punya komitmen konsisten. Ramadan itu sekali, Idul Fitri sekali, enggak ada dua kali. Dan as-sawmu yawma yasu tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Yang namanya Idul Fitri bersama kalian, yang namanya puasa bersama kalian puasa, yang namanya Idul Fitri bersama kalian Idul Fitri, yang namanya Idul Adha bersama kalian Idul Adha. Jadi kebersamaan. Ya, coba bayangkan yang satunya sudah makan es campur, yang satunya masih bawa bantal iktikaf ke masjid. Ngenes enggak, Pak? Lah itu yang komentar di TV enak aja. Perbedaan itu wajar lumrah, perbedaan itu indah. Indah apanya loh? Yang satu makan ketupat, yang satunya iktikaf. Kagak indah. Indah mah menurut ente kagak puasa. Puasa hari raya hari diragukan. Tidak boleh seorang itu puasa di hari meragukan apakah ini puasa Ramadan masuk atau belum. Tapi kalau pasti belum, sementara antum buat bisa biasa puasa Senin Kemis, pas tanggal 29-nya itu hari Kemis antum puasa atau ngodok, boleh. Makanya Aisyah pernah mengkodok puasanya di akhir Syaban karena sibuk melayani Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu yang dilarang itu yang hanya sekedar puasa hati-hati, jangan-jangan sudah Ramadan, gitu loh. Itu yang enggak boleh. Niat puasa Ramadan itu harus malam. Dan antum tidak usah dilafalkan, ya. Cukup antum sekarang malam ketika sahur jam setengah 3-4 jam setengah berapa sekarang Ramadan? Nanti ini puasanya kira-kira sahur yang paling bagus jam 4 lah. Karena subuh itu jam berapa? 4:30. Jam 4 Antum cuci mulut, cuci tangan, kemudian makan sampai setengah piring. Habis itu pak, sebentar ya, saya mau niat. Lah ente satu setengah piring niat apa tadi? Mimpi ente? Subhanallah, gak sadar. Saya cuci mulut, cuci tangan, pasti terbesit di hati mau sahur untuk puasa besok. Cukup. Ya? Yeah? Terus kemudian waktu puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jangan terbit fajar, terbit matahari, terbenam matahari, ya? Yeah? Enggak benar. Wa atimmus siyam ila al-lail. Kemudian masalah kaitannya dengan sahur. Usahakan sahur itu diakhirkan. Bahkan Rasulullah mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika di antara kalian dengar azan, wadah makan minum ada di tangannya, contoh gini loh Pak, bismillah. Ternyata azan, Allahu Akbar, lanjutin sampai habis walaupun segini. Karena aslinya masih malam. Makan umpamanya masih 3-5 suap, lanjutin. Tapi kalau berhubungan suami istri, stop. Jangan antum kiaskan makan minum. Antum jangan main kias. Tanya sama ustaz dulu. Main kias aja loh. Itu. Lanjut gitu. Nggak boleh. Beda hukum. Main kias aja loh. Ya. Terus kemudian kaitannya dengan makanan. Kata Rasulullah, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Senikmat-nikmatnya sahur seorang mu'min adalah kurma. Kurma karena glukosanya tinggi, alami dan lebih kuat. Ya. Ganjil, tapi ya ganjilnya jangan 11. Pak, katanya nyunah pak, baru 9 ini mah, udah gak nyunah loh. Nyunahnya buat alasan loh. Itu mah udah kebablasan ya. Terus kemudian Rasulullah menganjurkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, jangan sampai enggak, karena dalam sahur itu barakah. Bahkan Rasulullah ketika melihat beberapa sahabat di masjid, halumma ilal ghada'il mubarak. Ayo, arum ke sini ke makanan yang penuh berkah. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya membacakan salawat, mendoakan. Maksudnya di sini memuji kalau Allah orang-orang yang sahur, memberikan pahala, mengampuninya. Gitu. Kemudian kalau seandainya tidak, walaupun seteguk air. Lalu antum melanjutkan nanti ke salat subuh berjamaah, terutama laki-laki. Enggak boleh ini tidak ke masjid, karena Rasulullah SAW mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida fala ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Ada kadang-kadang orang hanya ngeles, pinter ngeminter, enggak salat, enggak datang ke masjid karena alasannya salat jamaah ke masjid itu fardu kifayah. Pak, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kan yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Lah kenapa bapak yang gugur? Lucu. Yang gugur siapa? Saya. Aneh. Bahkan di sebagian masjid itu hanya 4. Itu pun ada saudara, anda nyari saudaranya enggak ketemu, tidur di masjid nitip, ngelengkapin sholat subuh. Ada di antara cuma 2. Ada yang cuma 1 sendiri pak. Giliran, aduh saya depan apa belakang, repot itu. Di sendiri di imam, kagak ada makmum. Di belakang gak ada imam. InsyaAllah, anjing. Ya. Oleh karena itu umat Islam sekarang membangun masjid susah-susah itu seperti membuat keranda mayat. Giliran selesai rebutan gak mau masuk. Kalau keranda mayat bagus, masa antum duluan yang masuk? Iya enggak lah, bapak aja deh yang masuk, anantar pak. Itu keranda masjid bagus. Kalau masjid hendaknya antum pengurus, panitia pembangunan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Tanda keimanan seseorang, tanda keseriusan seseorang dalam beragama, mau memakmurkan masjid, bukan jadi DKM, bukan hanya jadi pengurus, tapi datang salatul jamaah, datang untuk kajian, datang untuk majlis-majlis zikir. Kemudian setelah itu, antum kalau kultum dengar silahkan, kalau enggak mau kerja. Dan kultum jangan panjang-panjang. Namanya kultum apa? Kuliah 7 menit. Sekarang kuliah jadi 30 menit. Ya, ini namanya bukan kultum, kuliah 7 menit. Kul terserah antum. Lah enggak benar. Orang sampai ya Allah, ketar ketir, ini udah siang berangkat kerja, apalagi Jakarta macet. Kultum cukup bacakan satu ayat satu hadis, petik satu hadis. Hadirin sekalian, hari ini saya akan bacakan satu ayat yang indah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu mancep, itu mancep. Masya Allah, tadi kultum indah banget. Ada bilang sama istrinya, dek, masya Allah, dek, kultum tadi, dek, masya Allah. Apaan mas? Waduh, nanti gue ceritain. Oke, kemudian sepanjang Ramadan, pak, kalau antum kerja bawa Al-Quran, alhamdulillah Allah kasih karunia ini. Ini nikmat. Tapi kalau enggak antum manfaatkan untuk positif, jadi setan gepeng. Ini setan gepeng ini, ya, masya Allah. Makanya anak-anak kita sekarang beda. Kalau dulu kita orang tua dituntut menjadi orang tua cuma dunia maya, nyata. Sekarang dunia nyata, dunia maya. Kita biarkan dulu satu hari penuh, paling banter anak kita main ke sungai sama bebek, main yuyu di sawah. Sekarang masya Allah, tet, nyampe Portugal, minimal Purwokerto Tegal, tet, nyampe Australia, tet, nyampe Australia, ini Amerika, ngeri, dikontrol. Itu makanya Ramadan nanti ini hilangkan semua kesibukan HP, kecuali untuk ini. Antum cukup ngedownload, masya Allah. Ini pak, ana dulu kalau ngaji kemana-mana bawa ini, bawa tafsir mungkin segerobak. Sekarang bawa ini program ayat. Tak. Kita mau ayatnya, mau suratnya, mau tafsirnya, tinggal pencet. Tafsir keluar. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, At-Tsal Al-Baghawi, semua. Alhamdulillah. Sekarang ayat ini tafsirnya apa? Tinggal tek udah. Enak. Bikin ini untuk kalau ini saya untuk ilmu, untuk ngaji-ngaji. Kadang-kadang ingat ayat tafsirnya apa, tinggal mencek. Nah ini untuk rutinitas. Ngedownload satu lagi. Rutinitas hizib kita. Sehari ini. Antum yang penting rutinitas. Nggak kena sekarang besok. Pokoknya ada hari untuk Al-Quran. Ya? Kalau enggak lepas. Ya? Terus kemudian. Kalau antum ada waktu sholat duha. Tapi kalau antum kerja jangan sholat duha. Karena sholat duha itu sunnah. Kerja itu apa? Siapa yang ngomong kerja sunnah? Tak bilangin sama kantor, gaji sunnah juga. Gitu. Iya dong, enak aja kerja sunnah gaji wajib. Ya gak bisa. Dan kalau antum sekarang ini sholat duha, antum ada gak di MUU bahwa di sana waktu sekian sampai sekian dipersilakan sholat duha? Kalau ada silakan, kalau enggak, antum telah mencuri waktu. Al-muslimuna ala syurutim. Termasuk antum kerja tinggalin itikaf. Enggak boleh. Kenapa? Karena itikaf itu sunnah. Kerja itu wajib. Termasuk antum membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sunnah. Kalau antum baca, baca di luar kerja. Baca di luar jam kesepakatan kita. Ini kadang-kadang tidak dipahami. Akhirnya crash. Apalagi kerja tidur. Ya. Wah, pokoknya kalau sudah puasa tidur, masya Allah, masjid itu kayaknya sudah tempat pengungsian. Direkturnya apalagi orang Jepang, mau negor juga repot, dikasih hadis naumus shaim ibadah. Bos, tidurnya orang puasa itu ibadah, kamu ganggu puasa bisa disembelih sama orang Indonesia, padahal hadisnya palsu. Makanya dari salian tolonglah etos kita jaga. Enggak ada kok kesan kalau sekarang puasa malas, puasa tidak semangat. Enggak. Bahkan kalau muslim yang benar pun di Eropa sekarang ini, Pak, hari-hari ini Masya Allah puasa itu bisa 24 20 jam. Jadi buka itu jam 10:30. Buka matahari terbenam itu apa? Jam 10:30. Habis buka sholat maghrib, isya, habis terawih langsung sahur. Langsung sahur, sholat subuh 4 jam. Tapi banyak yang betah. Tapi lucu, ada orang Indonesia ketika anak ke Jerman di sana, ada yang puasanya ikut Indonesia. Loh, Pak, kok gini, Pak, jadinya? Terus Bapak gajinya ikut Jerman apa Indonesia? Kalau gaji ikut sini, Pak, parah. Puasanya ikut Indonesia, gaji Jerman, parah nih. Nggak boleh ikut Jerman dua-duanya, ya. Terus kemudian buka puasa. Nah, kalau buka puasa dianjurkan untuk mempercepat. Jadi kalau sekarang ini kata Rasulullah, kunna ma'asyiral anbiya nu'maru bita'jilil fitr wa ta'khiri as-sahur. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah menyegerakan buka, mengakhirkan sahur, wa anadzaimana ala shimalina fi shalah, dan diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Ini hadisnya sahih. Oleh karena itu ada sekalian, kita segera langsung ketika kita melihat terbenam sudah langsung makan. Jadi jangan nunggu kelelawar keluar. Mana ada kelelawar di Bandung, di Jakarta? Dan kelawar sekarang juga banyak konslet karena banyak listrik. Belum waktunya keluar, udah keluar dia. Gitu. Apalagi ada yang lucu, nunggu kayak adzannya sudah hayya ala sholah baru makan. Padahal yang adzan udah minum. Yang adzan kan minum dulu kurma minimal 3 butir. Baru adzan, antum nunggu hayya ala sholah. Habis. Enggak benar, ya. Gitu. Adapun imsak, ini suatu hal yang tidak ada dasarnya, sehingga ketika antum sekarang makan, minum, adzan pun boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah adzan baru ngambil piring, ini yang enggak ada dalilnya. Jangan bilang ini kata ustaz boleh. Ustaz mana lo? Salah dengar tuh. Ya kagak ada. Dan doanya dhahabadh dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Atau Allahumma atimman at'amani waskiman saqani, kalau kita diundang buka puasa bersama. Aftara indakumus sha'im wa akra ta'amakum al-abrar wa salat 'alaikumul malaika. Hal-hal yang membatalkan puasa ini, makan minum dengan sengaja, memasukkan cairan infus, ya, karena infus itu sifatnya makanan, asupan. Tapi kalau sekarang suntikan obat enggak apa-apa. Ya, termasuk nanti sengguan hidung kita jelaskan nanti. Muntah dengan sengaja, ya, dimasukkan jari dimuntahkan. Wanita yang mengalami haid nifas otomatis batal, hubungan suami istri batal juga. Ya kalau sengaja, kalau tidak sengaja lupa, ya, ya enggak apa-apa. Tapi kayaknya sulit ya orang lupa. Kalau ada orang lupa, kayaknya ngelupa deh, pura-pura lupa. Karena atau mungkin kalau apa, kemanten baru saking ininya dikiranya siang malam enggak ada bedanya. Itu dikiranya malam ternyata siang. Ya udah, enggak sengaja enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dendanya berat. Ya, dendanya berat. Yang pertama memerdekakan budak. Sekarang enggak ada budak. Memberi makan 60 orang miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu ya. Ini diperhatikan. Tapi gini, kalau antum safar memang ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung untuk tujuan tertentu, kemudian tidak puasa berbuka karena safar, boleh berhubungan suami istri di Bandung. Tapi beda juga, dia niat safar ke Jakarta hanya untuk bisa berhubungan suami istri, ini tetap kena. Karena innamal amalu binniat. Karena untuk ngebet, ngajak, udah deh kita jalan-jalan aja deh ke Jakarta biar batal. Ah, nggak boleh, nggak boleh. hal-hal yang dibolehkan diperhatikan, murtad dari Islam juga. Termasuk juga murtad dari Islam ini membatalkan puasa. Hal-hal yang dibolehkan, boleh bagi orang-orang yang akan berpuasa bangun sebelum subuh dalam keadaan junub, makan sahur dulu baru selesai mandi junub. Karena junub ini kepentingannya ke sholat, bukan ke puasa. Daripada antum sibuk mandi, terlambat sahur, enggak dapat sahur, mendingan sahur dulu baru mandi, gitu ya. Dua, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, mempergunakan pasta gigi. Namun diusahakan jangan sampai ditelan. Kalau antum nelan odol ya rugi, mendingan dodol. Itu manfaatnya jelas dan batalnya jelas, gitu loh. Yang ketiga, dibolehkan menyiram air dingin di atas kepala, mandi berendam, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, tapi jangan berlebihan, terutama ketika wudu. Boleh bercumbu, berciuman saat sedang berpuasa, asalkan menahan, kuat menahan syahwat. Tapi kalau enggak, jangan. Makanya pernah ada orang yang datang, kakek-kakek, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya puasa mencium istri saya?" Boleh. Terus kemudian ada pertanyaan dari anak muda, "Kalau saya ya Rasulullah, enggak boleh." "Loh, kok enggak boleh? Ono boleh?" Rasulullah menjawab, "Inna syaikha amsak li'irbih." Sesungguhnya kakek-kakek itu lebih bisa menahan apa? Syahwatnya. Kecuali kakek spesial. Ada kakek-kakek yang diminum darah ular kobra. Ngapain kek? Nyebut kek loh, mau kemana? Masya Allah. Makanya pak, termasuk orang yang tidak dilihat Allah, tidak dikasih rekomendasi, syaikhul zanin, kakek yang berzina, karena zinanya bukan dorongan syahwat, karena dorongan rusak akhlaknya. Ini mental akhlaknya jadi rusak. Sebetulnya kekuatannya sudah kepleh, cuman akhlaknya yang rusak. Masih juga begitu. Makanya dikutuk sama Allah dua kali lipat orang. Boleh memasukkan cairan suntikan obat yang tidak berfungsi sebagai pengganti makanan atau minuman, meneteskan cairan ke lubang kemaluan juga boleh. Ya, makanya kita boleh buang hajat ke sungai. Jangan takut masuk air, enggak mungkin sekarang ada air masuk lewat dubur. Enggak mungkin. Apalagi nyampe ke perut. Ya, enggak mungkin, ya. Itu termasuk juga memasukkan obat itu yang apa, obat apa sih, ambeien ya, ambeien kan ada yang dimasukkan ke anus tuh, boleh pada waktu Ramadan, karena itu nggak masuk ke dalam apa, perut, hanya sekitar saja untuk meredam. Atau mengobati luka menggunakan tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, berbekam kalau tidak dikhawatirkan lemas, lemah. Kalau dikhawatirkan lemah, dilarang. Termasuk mencabut gigi. Begitu juga boleh diambil darah untuk periksa darah, namun mengakhirkan hal tersebut hingga malam, itu lebih baik. Boleh bercelak, memakai wewangian, memakai minyak rambut, memakai wewangian dengan cara pengasapan seperti membakar kayu gahru, menggunakan pacar di kuku, rambut, muntah tidak sengaja, mengeluarkan darah, mimisan, berdarah karena luka, keluar mazi, keluar wazi, bukan mani. Kalau mani, ada ulama yang mengatakan, kalau berhubungan suami istri jelas batal. Kalau di luar itu karena mikir, karena ngelamun, haram, tetapi tidak membatalkan puasa. Kalau ngimpi, enggak batal. Ngimpi umpamanya siang-siang naik kambing umpamanya, ya barangkali, ya terus keluar, ya mandi, terus kemudian sholat, enggak ada masalah, enggak dosa. Ya ini anak-anak santri kalau SMP masuk kelas 1 itu kan pada belum banyak yang balik. Diceritain adik-adik, insya Allah kalian sebentar lagi akan mimpi basah. Pak, mimpi basah itu apa? Loh, jelasin juga repot. Ini loh dek, mimpi basah itu mimpi keluar mani. Terus sebabnya apa pak? Ya macam-macam. Gitu. Terus diantara yang biasa apa pak? Ya, nak ndesa terus. Ya udah, naik kambing aja udah. Jawaban paling praktis. Dibolehkan bagi wanita menggunakan obat untuk memperlambat haid, tapi membiarkan alami itu lebih baik, karena itu takdir, ini ketetapan Allah pada setiap wanita. Tapi kalau ada wanita yang mau haji supaya sekarang ini bisa tawaf sa'i tepat waktu, minum obat haid, bisa melakukan ini puasa, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat konsultasi ke dokter, dilihat dampaknya, dianalisa nanti bahayanya. Kalau bahaya jangan, karena itu takdir Allah, alami keluar. Bahkan masya Allah pak, haid wanita itu hikmah, mengandung kebaikan banyak. Pertama, itu keluar di dalam rangka untuk melindungi jantung perempuan. Makanya perempuan yang sudah tidak haid mulai banyak kena penyakit jantung. Kemudian ini keluar untuk kesehatan, untuk menumbuhkan feminisme. Makanya perempuan yang jarang haid atau bahkan tidak haid, maka keluarnya maskulin. Nah itu, feminimnya kurang. Makanya bahaya kalau laki-laki ini perempuan maskulin, kan berani sama laki nanti. Makanya perempuan yang jarang haid itu bahaya. Dan itu asupan bayi. Makanya kalau lagi hamil tidak keluar karena dimakan oleh bayi. Hikmahnya besar. Makanya jangan diganggu, biarkan aja. Boleh melakukan penguapan melalui mulut atau hidung dengan oksigen, atau semisalnya bagi penderita gangguan pernapasan, contoh orang yang asma, boleh semprot seret ya, karena itu udara, oksigen. Hal-hal yang dikecualikan bila berniat berpuasa lalu makan sahur kemudian tertidur, tidak terbangun kecuali setelah matahari terbenam, puasanya sah. Jadi habis sahur tidur, bangun nanti maghrib umpamanya. Itu. Oh ya, barangkali ada, kita kan membuat satu kondisi hukum itu kan banyak yang kadang-kadang mengandaikan ya. Mimpi bersetubuh hingga keluar mani saat puasa hukumnya puasanya sah, tetapi wajib mandi junub dan tidak berdosa. Bagi orang yang telah berniat puasa lalu pingsan dan sadar-sadar menjelang maghrib, puasanya juga sah. Apabila sedang bepergian dan tidak berpuasa, lalu ia kembali pada siang hari mendapati istrinya juga suci, berhubungan suami istri, enggak kena denda. Umpamanya antum safar dari Papua, sudah membatalkan puasa, enggak puasa, datang-datang siang hari atau menjelang maghrib, antum berhubungan suami istri, ya, silakan suami istri ya, asalkan istrinya juga tidak dalam keadaan bersuci dari haid. Umpamanya dia haidnya itu suci duhur ya, kan dia tidak puasa tuh setengah hari, maka boleh berhubungan suami istrinya juga boleh, karena dia menemukan puasa tidak sempurna, haid dari mulai masya Allah, jam 2 suci mandi, suami datang pas halal. Gitu. Ada orang masya Allah puasa sepenuh hari, menjelang maghrib 5 menit haid, batal enggak? Batal. Masya Allah ini. Ada orang yang ini sama tadi haid, duhur jam 2 suci, terus makan. Gitu caranya. Apabila wafat dan memiliki tanggungan nazar puasa yang memuasakan ahli warisnya, bila berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Bila seorang tidur di malam ke-30 Sya'ban dan mengatakan jika besok Ramadan maka saya akan berpuasa, lalu esoknya terbukti sudah masuk Ramadan, maka puasanya sah. Apabila sedang berpuasa mengeluarkan mani dengan cara onani, bercumbu dengan istri selain jima, berdosa, namun tidak mengkodok puasanya karena tidak berhubungan suami istri, hanya sekedar bercumbu. Boleh dalam keadaan safar di bulan Ramadan dan berpuasa kemudian berhubungan intim di safar ya. Bila suami mencium, memegang dan meraba istri dari luar pakaian, maka tidak berdosa walaupun menyebabkan nafsu. Sengaja tidak berpuasa selama Ramadan atau sebagainya, seperti sementara dia tahu hukumnya, tidak ada uzur, maka dia dosa besar. Apabila pesawat tinggal landas nih, pesawat terbang jam 4:30. Nah, Anda pernah ngalamin ini, bukan pernah, hampir. Kalau kita ikut program etikaf ke Mekah, 4:30 terbang, masya Allah. Atau jam 5 terbang, wah, sebentar lagi maghrib, nggak turun-turun itu matahari, mendarat transit di Kuala Lumpur jam 5:30, naik lagi, masya Allah, itu 4.5 jam bedanya antara Indonesia dengan ini. Kita nahan, tetap kita ukurannya buka di mana matahari kita lihat di pesawat, bukan standarnya matahari di Indonesia. Antum jangan buka, ah kayaknya di Indonesia udah maghrib. Itu pernah saya naik pesawat dari Papua, masya Allah, ana kira udah gelap, maghrib deh, tanya sama pramugari, mbak sudah maghrib mbak? Udah pak, sejak tadi. Ana makan lah kurma Tunisia, lumayan habis banyak. Lah matahari nongol lagi, mbak, matahari itu mbak masih ada. Iya pak, udah maghrib di Papua. Ya. Saya salah menanya ke orang siapa. Ya harusnya nanya bukan ke dia, salahnya. Akhirnya masya Allah udah sahur susah-susah batal. Itu. Siapa yang tinggal di negara matahari tidak pernah terbenam 6 bulan, tidak pernah nongol 6 bulan, maka puasanya menyamakan dengan Mekah Medina atau negara yang terdekat mataharinya normal seperti di kutub. Sekarang ini pak, matahari gak pernah terbenam 6 bulan, itu dikira-kirakan. Kemudian 14, semua hal yang merusak puasa dianggap membatalkan bila dilakukan dengan sengaja. Nah, puasa orang kafir tidak sah dan tidak diterima. Puasa anak kecil hanya sekedar dianjurkan. Para sahabat menganjurkan anak-anaknya puasa umur 6-7 tahun. Puasa orang gila tidak diterima, enggak sah. Puasa orang pikun juga sama statusnya orang gila. Makanya orang yang pikun tidak perlu dibayarkan fidyah. Yang perlu dibayarkan fidyah itu hanya orang yang cumpu, masih sadar. Terus puasa orang lemah, umpamanya antum mau menyelamatkan orang tenggelam, saya enggak akan bisa menyelamatkan kalau enggak buka dulu, makan dulu enggak apa-apa. Ya, dan daripada nanti mati dua-duanya, mendingan mati salah satunya, kan gitu. Antum buka, antum nanti lemes keseret mati. Makanya contoh juga orang yang kerja di tempat yang panas, contoh hadirin sekalian, ada yang sampai kerja di tempat stamping itu suhunya sampai 1500, panas. Maka boleh juga membatalkan puasa dalam kondisi seperti itu, nanti mengqadha. Puasa musafir juga boleh buka, nanti mengqadha. Puasa orang sakit ada 2 macam. Sakit tidak mungkin ada obat lagi dan sudah kronis, maka cukup membayar fidyah. Tapi kalau sakit bisa diharapkan sembuhnya, maka dia nanti mengqadha. Dan puasa wanita yang haid dan nifas tidak sah. Puasa orang hamil dan menyusui, hamil menyusui boleh puasa, tapi kalau berat memaksakan juga dibolehkan tidak puasa karena mendapatkan rukhsah, dan menurut pendapat yang rajih yang kuat cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Ya. Yeah. Dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ya. Yeah. Kemudian yang terakhir, puasa kondisi darurat tadi. Saya kira itu cukup. Gimana? Masih dilanjutkan tanya jawab atau pulang? Ayo udah. Ya, yeah. Pulang bareng ya. Jangan ada yang pulang, awas. Ustaz, apabila melakukan puasa sunnah, haruskah konsisten selamanya? Enggak. Rasulullah mengatakan al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang puasa sunnah itu punya hak terhadap dirinya sendiri untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Makanya orang yang sekarang ini diundang makan boleh membatalkan. Apabila puasa Daud selama 2 bulan lalu diganti puasa Senin Kamis, gak ada masalah. Enggak ada masalah, cuma Rasulullah memuji khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang langgeng walaupun sedikit. Daripada antum sesekali Dawud, sesekali Senin Kemis, sesekali Ayyamul Bid, mendingan Dawud-Dawud, Senin Kemis terus adwamuha yang langgeng. Lalu apabila sedang puasa, lalu dibikinkan makanan oleh orang tua, antum makan karena menghormati orang tua, masakan orang tua, menyenangkan orang tua, itu lebih utama. Birrul walidain. Oh. Benarkah jika istri ingin puasa sunnah harus izin dulu suami? Betul. Tidak boleh istri puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah. Hadisnya sahih. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la tasumannal mar'atu wa ba'luha syahidun. Tidak boleh perempuan itu puasa suaminya ada di rumah. Izin. Bahkan seluruh ibadah-ibadah sunnah itu kalah dengan pengabdian kepada suami. Kenapa di Nusalian? Puncak kebahagiaan seorang istri adalah ketaatannya dia kepada Allah, Rasul dan suaminya. Ada seorang perempuan dikiranya dia hebat dengan kecerdasannya, dia hebat dengan karirnya, dia hebat dengan kebesaran-kebesaran, ketenaran-ketenaran. Tidak, kehebatan wanita adalah ketaatan kepada suaminya. Lihat nas-nas yang telah diberikan kepada Rasul, kepada seorang wanita. Penghargaan kemuliaan di ketaatannya. Ambil saja dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun. Namanya wanita salihat itu qanita, taat, titik. Dengan demikian, bukan karirnya, bukan kecerdasannya, bukan nasabnya, bukan orasinya dan yang lainnya, tetapi ketaatannya. Termasuk mentaati suami. Ya, ada masya Allah, maaf, barangkali suaminya itu termasuk orang yang pergi datang pergi datang 6 bulan sekali. Coba bayangin, sudah rindu setengah mati, dikasih cinta setengah hati, ditinggal puasa, aduh mana tahan itu, mana mungkin itu. Makanya enggak boleh. Bagaimana cara bertaubat dari sengaja membatalkan shaum saat bulan Ramadan? Antum qadha, kalau puasa yang antum tinggalkan itu masih bisa diketahui. Dan perbanyaklah puasa sunnah kalau sudah tidak diketahui dan tidak bisa dihitung. Itu cara untuk menutupnya. Dengan memperbaiki puasa-puasa ke depan ini semakin baik. Dari mulai puasanya, qiyamnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, pokoknya kita tutup seakan-akan puasa ini adalah puasa 2 kali lipat, 3 kali lipat kebesaran, kehebatan dan juga banyak amal kita, kualitas amal kita. Kita perhebat kualitas sedekah kita, kualitas qiyamul lail kita, kualitas membaca Al-Qur'an kita dan juga kuantitasnya. Itu cara untuk menutupnya. Ustaz, bagaimana jika orang yang orang tua ngajak apa ini, ngabuburit ke mall yang otomatis banyak maksiat, diantum pakai cadar merem? Ya, aduh, gini mas, antum jelasin orang tua, antum coba argumen ya, dengan penjelasan ramah, persuasif, bagus. Kalau tidak dikasih buku, insya Allah orang tua akan paham. Ya, ya, kalau tidak antum tolak dengan baik, idfa' billadzi hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan satu yang lebih baik, dengan caranya, sopan santunnya dan ungkap-ungkapannya. Bagaimana cara menasihatin keluarga saya yang masih sering melakukan puasa adat? Puasa mutih, puasa rojab, ya ini memang itu pak. Di kita ini banyak hal-hal yang mirip seperti puasa, selamatan dan yang lainnya itu masih mirip. Dan kadang-kadang dibenarkan, ya didukung, patusan, sesajen, bikin ancak, itu semuanya adalah adat. Ya, dan di Indonesia ini gampang tumbuh adat. Contoh adat tarling, tarweh keliling, takbir keliling. Kalau takbir keliling disingkat apa? starling juga ya. Takbir keliling, ada lagi ditambah culing, Jumat keliling. Ada lagi muncul suling, subuh keliling. Yang belum maling, maghrib keliling. Enggak tahu kapan ini. Cuman pengumumannya yang enggak enak ya Pak ya. Hadirin sekalian, insya Allah kita akan adakan maling berjamaah. Di mana Pak? Ya terserahlah nanti di masjid mana gitu. Apakah ada dalil secara khusus kalau buka puasa sahur makan kurma? Tadi saya mesti ganjil. Memang begitu ya, ganjil. Ustaz mau nanya soal larangan puasa di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau besok saya, sebetulnya yang dilarang itu sendiri. Makanya katanya Ummu Salamah, Rasulullah itu paling sering puasa Sabtu Ahad untuk menyelisihi ahlul kitab. Kalau Jumat digandeng Sabtu, Sabtu digandeng Ahad. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Coba. La tasumanna yawmal jum'ah illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Jangan kamu sholat Jum'at kecuali puasa sehari sebelum atau sehari setelah. Saya tanya sama antum, sehari sebelum Jum'at hari apa? Sehari setelah Jum'at hari apa? Sabtu. Makanya salah satu istri Rasulullah pernah puasa Jum'at. Ditanya, apakah kamu kemarin puasa? Tidak. Apakah kamu ingin puasa besok? Tidak. Batalkan karena sendiri. Gitu. Oke. Ustaz, setelah sholat subuh ketiduran terus mimpi basah, apakah batal? Tidak. Enggak apa-apa. Antum mandi habis lanjutkan puasa. Masya Allah itu rahmat Pak. Ternyata mani itu kalau tertahan itu tidak keluar, menyebabkan banyak problem. Penyakit yang paling banyak ditimbulkan akibat menahan itu mani, pusing sama sakit mah, asam lambung. Makanya rata-rata penyakit pemuda itu pusing. Dan kadang-kadang dikasih panadol sampai sekarung enggak sembuh-sembuh. Dan banyak yang konsultasi ke saya suruh nikah. Setelah itu ketemu cengar-cengir, alhamdulillah Ustaz enggak pernah pusing. Nah lo kan, apa kata gue? Bener kan? Itu. Kenapa? Karena ternyata setelah kertahan itu naik ke atas otak, mengurangi asupan oksigen sehingga pusing. Karena intinya pusing itu kan asupan oksigen dan darah itu kurang. Terus kemudian nanti memicu asam lambung. Itu. Makanya banyak orang-orang yang menahan, tidak mengeluarkan mani, tidak berhubungan intim dengan suatu keyakinan, akhirnya timbul berbagai dampak negatif. Kelainan seksual, malah senang kepada yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, sama anak-anak, dan berbagai macam penyakit. Bahkan nafsu makan kurang, gairah hidup kurang karena menahan itu. Sehingga tadi kenapa istri diminta oleh suami ke tempat tidur dikutuk malaikat, sampai minta di pelana kuda di dapur pun suruh melayani. Maksudnya seandainya ya enggak beneran gitu loh. Ya maksud tega sampean di dapur ya. Maksudnya seandainya, karena memang kebutuhan itu enggak bisa ditunda. Ya, ditunda 5 menit expired. Lah kalau makan ditunda setengah jam masih enak. Itu Pak, agak ke depan aja deh, rumah makannya enak, masih bisa. Karena ini kebutuhan, biologis kebutuhan. Kayaknya enggak boleh ditunda. Masya Allah ini tulisannya jelek banget. Coba Mas, baca Mas. Baca. Ya, oke. Okay. Apakah istri yang sedang hamil dibolehkan puasa atau membayar fidyah? Silakan puasa, kalau kuat, kalau enggak silakan buka, cukup bayar fidyah. Dan pendapat ini saya kira lebih laik. Ya, kenapa Pak? Karena ada sebagian wanita yang masya Allah kasih karunia Allah subur, tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depan hamil, tahun depan nyusuin. Subhanallah, bertahun-tahun enggak puasa. Coba kalau kita mengikuti qadha, Subhanallah. Makanya pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu setara wanita, ini orang-orang yang jompo lansia, cukup membayar fidyah. Kondisinya mirip, yaitu sama-sama kalau dipaksakan puasa itu lemah, enggak kuat. Walaupun bisa, tapi sangat-sangat lemah, maka boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Izin bertanya, bolehkah dan adakah hukumnya jika niat membayar puasa digabungkan dengan puasa Senin Kemis? Silakan antum niat, mudah-mudahan rutinitas antum dicatat oleh Allah, tapi namanya ibadah itu satu niat. Antum puasa qadha-qadha. Kalau antum betulkan Senin Kemis, mudah-mudahan istiqomah antum dicatat oleh Allah. Karena memang siapa yang sekarang melakukan rutinitas ibadah, kemudian ada aral, ditulis oleh Allah seperti dia itu puasa. Mudah-mudahan ini termasuk. Ustaz, apakah hukumnya berjualan bulan warung pada hari istiqomah Ramadan? Kalau antum jualannya di rest area boleh, karena musafir. Atau di tempat orang-orang safar, wisata, boleh. Tapi kalau sekarang ini di tempat mukim, antum lihat, kalau yang jajan orang-orang kafir, silakan. Antum pasti tahu ini yang jajan 100% orang kafir. Ya udah, silakan. Karena orang kafir itu dituntut usul Islam, yaitu syahadat, bukan dituntut furu'ul Islam, cabang syariah, enggak. Dituntut usul Islam. Makanya, tapi kalau sekarang antum memfasilitasi orang-orang muslim enggak puasa, itu sama aja wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lebih utamanya mana salat tarawih 4-4 tanpa witir tambah witir 3 atau 2-2 witir? Kalau antum maksudkan adalah qiyam, Rasulullah mengatakan salatul laili man nahari masna masna. Sholat sunnah dikerjakan siang dan malam itu dua-dua. Dan komentar dua sahabat, Aisyah dan Abdullah ibnu Umar, ketika ditanya, sholatul layli masna-masna, sholat malam itu dua-dua, yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap dua rakaat. Itu caranya. Dengan demikian dipadukan hadis salatul laili wan nahar yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zailai di dalam Nasbur Raya dengan hadis Muslim dari Abdullah ibnu Umar sama Aisyah, salat tarawih itu dua salam dua salam. Nah, dapat empat istirahat, sehingga hadis Aisyah tidak ada pertentangan. Yang ada di dalam Sahih Bukhari, yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah itu salat empat, jangan kamu tanya mana yang lebih baik. Maksudnya dua salam dapat empat istirahat. Itu maksudnya. Karena di dalam nasnya tidak ada salam di situ. Aisyah hanya mengatakan empat empat. Enggak ada salamnya. Sementara ada hadis Muslim dua salam. Dua salam. Berarti di sini dua salam dapat empat istirahat. Ustaz, apakah judul buku rujukan pada jenma? Saya punya buku judulnya Ritual Ramadan Antara Adat dengan Syariat. Dan ini sudah lama sebetulnya. InsyaAllah antum bisa ini mendalami lewat ini kitab tersebut. Terus kemudian, apakah salah jika kita melafadzkan doa puasa? Bukan, sekarang ini kita mau mengikuti, Pak. Kita ini puasa ibadah atau bukan? Yang nyuruh puasa siapa? Allah dan Rasulnya, kan? Berarti rangkaian puasa dari A sampai Z, hendaknya Allah, Rasul, termasuk niatnya, lafadznya dan yang lainnya, qiyamnya, semuanya. Kalau Rasulullah perintahkan, kita laksanakan. Kalau tidak, stop. Itulah dasar beragama. Dasar beragama itu tauqifi, nunggu dalil. Ada dalilnya kita jalankan, tidak ada dalilnya kita stop. Bulan Ramadan nanti dengan ngekos agar jauh dari rumah, karena di rumah banyak hal yang mengganggu ibadah seperti TV, susah itikaf. Sekalian persiapan untuk rumah tangga nanti, namun ibu tidak setuju dan malah suruh fokus terus untuk mencari uang dengan menjalankan usaha di rumah, padahal saya sudah mendapatkan pekerjaan yang gaji itu sudah lebih cukup. Ini antum argumentatif. Intinya gini, selagi perangnya stressing masalah urusan dunia, maka antum mengalah. Karena ini tanda birrul walidain. Ikhwan, apalagi ibu. Allah sampai mengatakan wala taqul lahumu uffin. Jangan mengatakan ah. Ada tafsir indah dari para ulama ahli tafsir. Beliau mengatakan jangan sekali-kali kamu mengatakan ah ketika harus mencebokin orang tua kamu, sebagaimana dulu mereka tidak pernah mengatakan ah ketika menceboki kamu. Nah, sekarang antum bisa menggabungkan dua hal. Antum tetap birrul walidain. Toh TV enggak akan ada di setiap tempat kan? Udah antum agak keluar sedikit di apa namanya depan atau di teras, udah. Dan sesekali kita ke masjid, pamit bu, saya mau ke masjid untuk sholat duha, umpamanya kalau ada waktu duha, atau ba'da asar, bu, saya mau ke masjid untuk khataman di ini, untuk mengejar target bacaan pun banyak kok. Intinya jangan antum latihan menghindar, tapi menghadapi. Hadapi masalah, jangan dihindari. Kerjain pekerjaan itu, jangan dipikirin. Itu yang bikin kita itu gampang stres. Ya, kayaknya contoh ibu-ibu, cucian dipikirin aja, ya nggak selesai, dikerjain kan selesai. Itu biasanya setiap Ramadan selalu ada khatmil Quran, dan setiap orang dibagi beberapa juz. Nggak ada kalau khatmil Quran kemudian kita sendiri, saya yang khatam ngumpuli keluarga boleh membaca doa, tapi kalau sekarang dibagi-bagi, ini ngejar target, ngejar tayang. Ini enggak ada contohnya. Ya. Kalau puasa sunnah, contohnya Senin Kemis yang hukumnya sunnah lalu dijadikan nazar, jadi wajib. Pokoknya apapun bentuk, walaupun sekarang ini Senin Kemis awalnya sunnah, ketika antum nazar jadi wajib. Itu bahayanya, makanya jangan suka nazar. Mau bertanya, jadi saya masih bingung, kalau sholat terawih itu disunahkan mengikuti full dari awal sampai akhir Ramadan, bagaimana? Gini pak, yang dimaksudkan terawih itu full malam itu dari awal sampai akhir imam pulang, bukan antum dari awal sampai akhir Ramadan, enggak. Semalam itu antum qiyam sama imam. Antum jangan putus, kan kadang-kadang ada orang setelah sholat terawih selesai putus gak ngikut witir, pulang, ikutin witir. Kalau seandainya antum nanti ada kesempatan untuk bangun lagi untuk sholat, gak apa-apa. Setelah itu bagaimana? Gak usah sholat witir, karena la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam, gitu lah. Gak ada masalah. Semoga Allah memudahkan segala urusan antum, amin, dan senantiasa Allah memberikan kesehatan, amin. Anda mau bertanya apa doa saum buka puasa? Itu tadi, dhahabat dhama'u wabtallatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Caranya antum gigit kurma 2-3, habis itu minum bismillah, dhahabat dhama'u wabtallatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Dan itu maknanya telah hilang rasa dahaga. Loh, urung minum kok hilang apanya? Minum dulu. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaganya. Wabtallatil uruk, urat-urat telah basah. Wasabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Waktu ana sudah balik sekitar SMP, ana suka buka puasa diam-diam dan pura-pura masih puasa. Loh. Oh, dulu apakah setelah ingat dosa itu masa lalu ana harus bayar? Antum qadha kalau memang ingat. Kira-kira berapa puasa? Dicicil aja. Bisa dia dengan puasa Senin Kemis, bisa dengan puasa Dawud, silakan untuk mengqadha. Nah, yang terakhir, Ustaz, semoga Ustaz selalu dirahmati Allah, amin. Ustaz, bolehkah berpuasa di luar puasa wajib sunnah al-ayyamul bid, di luar puasa Daud, terus puasa apa? Jadi puasanya karena merasa senang, badan menjadi lebih sehat, ibadah menjadi lebih ringan dan semangat. Gini Pak, dulu pernah dialami oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia kuat puasa kapan aja. Puasalah Senin ini 3 hari setiap bulan. Saya masih kuat ya Rasulullah. Senin Kamis masih kuat. Puasa Daud, tidak ada yang lebih afdal daripada Daud. Oleh karena itu, lakukan itu dan insyaAllah antum mendapatkan rahmat Allah. Demikian saya akhiri dengan kesimpulan ya. Pertama, kita tolong siapkan mental. Prima, siap berlaga di bulan Ramadan. Pelajari dulu, diilmui, kalau kita ingin perang berhasil. Baca buku-buku para ulama, buku-buku penjelasan tentang Ramadan. Apa saja hak-hak Ramadan, apa saja yang membuat kita itu berkualitas di bulan Ramadan dan membatalkan puasa Ramadan. Dengan demikian puasa kita lebih maksimal. Semoga umur kita sampai Ramadan, dihantarkan sampai Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Kita akhiri akhirul kalam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz.